Dan alhamdulillah kelihatannya sudah siap dengan performanya. Kita hantarkan si cantiknya Tepos, ada Dila Fadila Tepos Top Super Dangdut. Terlalu Dila Fadila. Ini baru rindu sama siapa, Dila? Bobang lagi jomblo. Rindu banget semuanya.